التالي من كتاب نود الأحكام وهو الحديث السادس والعشرون بعد ثلاثمائة حديث ينكتجراتوس دوبلو نم يهيتو حديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara." Laisa min yani misal ma min rajulin hakadha. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi, tidaklah seseorang mengaku-ngaku nasabnya kepada bukan bapaknya padahal dia tahu, kecuali dia kafir, kafara. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna, dan barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya maka bukan dari golongan kami. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa memanggil orang lain dengan kekufuran, ya kafir, au qala ya aduwallah, atau mengatakan wahai musuh Allah, padahal tidak demikian kecuali hara alaih, kecuali hara alaih. Hara alaih artinya kembali kepadanya. Nah, kalimat hara ya huru maknanya kembali. Alam tasma qaulillahi ta'ala tentang prasangka orang-orang yang di hatinya ada penyakit, hati-hati yang kufur, mengatakan bahwa kami lan yahur. Kaifa la ya? Dhanna an lan yahur bala. Bahkan mereka akan yahur. Apa maknanya yahur di sana? Mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan hidup lagi, enggak akan dikembalikan mereka dalam kebangkitan. Maka dijawab, bala, bahkan mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali dan kemudian dihisab. Maka makna yahur dari hara yang artinya kembali. Kata 'inda Muslim, demikian dalam riwayat Muslim, dan dalam riwayat Bukhari nahwahu. Kalimat-kalimat yang diterangkan di sini, kalimat al-gharibah, kalimat yang gharibah adalah kalimat wal yatabawwa. Ai falyattakhid lahu muba'atan wa hiya al-manzil. Hendaklah dia mempersiapkan atau mengambil maba'ah. Maba'ah adalah manzil, tempat tinggal. Hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya dalam neraka. Kalimat illa hara alaih bil ha'il muhmalah ay raja alaih, artinya kembali kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Innahu dhanna an lan yahur, yani an lan yarji'a. Dia mengira bahwa dia tidak akan dikembalikan. Ay yarji'. Al-ma'na al-jumali, maknanya secara ringkas, berarti Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ucapan Rasulullah SAW. Dan Abu Dzar saya kira sudah tahu dan sudah tidak perlu diterangkan lagi. Enam, Abu Dzar al-Ghifari dari Bani Ghifar, yang namanya dikatakan Qila Jundub ibn Junadah, dan juga ma'ruf beliau adalah yang meriwayatkan hadis tentang masalah khawarij, karena beliau dalam keadaan menyendiri, yang dikatakan Rasulullah SAW dia dalam keadaan sendiri dan akan meninggal sendiri. Khonifidina azakumullah, Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW bersabda, Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuh illa kafara. Hadis ini pun dibawakan oleh Abu Dzar, sesungguhnya berkaitan dengan khawarij pula, yaitu kalimat terakhirnya nanti, kalimat wa man da'a rajulan bil kufri au qala ya aduwallah, artinya barang siapa menyatakan pada orang lain ya kafir atau mengatakan ya aduwallah, Maka kalau ternyata tidak demikian, hendaklah dia akan kembali kepada dia, ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ini khonifin a'azakumullah, dikatakan oleh Abu Dzar dari awal hadisnya, laisa min rajulin idda'a li ghairi abih. Wa fil hadis wa'idun syadid wa indarun akid. Peringatan ini adalah peringatan yang sangat keras. Indar syadid akid, yang sangat ditekankan sampai dikatakan dengan kalimat kafarah. Liman irtakaba amalan min hadhihi thalatha. Ancaman bagi orang yang melakukan tiga perkara ini. Fama baluka biman amilaha kullaha. Barang siapa mengamalkan salah satu dari tiga ini, sudah diancam dengan ancaman berat. Bagaimana kalau orang itu melakukan tiga-tiganya? Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang pertama mengaku kepada nasab orang lain, padahal dia bukan bapaknya. Yang kedua adalah yang mengatakan dengan kalimat atau pengakuan sesuatu, padahal dia tidak memilikinya. Mengaku bahwa itu milik dia padahal bukan milik dia, atau mengaku sesuatu padahal dia dusta. Yang ketiga adalah seorang yang memanggil orang lain dengan kafir atau dengan musuh Allah. Awwaluha an yakuna aliman abahu. Bentuk pertama yang dikatakan sebagai kufur adalah seorang yang aliman abahu. Dia tahu siapa bapaknya. Beda kalau tidak tahu. Dia anak angkat, bapak angkatnya tidak pernah memberitahu dia anak siapa. Maka dia tidak salah. Tetapi yang salah adalah aliman abahu. Dia sudah tahu bapaknya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dalam keadaan wahuwa ya'lamu. Sebagai jumlah mu'taridah namanya. Anak kalimat. Jumlah dalam jumlah. Jumlah mu'taridah. Wahuwa ya'lamu illa kafar. Aliman abahu musbitan nasabahu fayunkiruhu wayatajahaluhu. Dalam keadaan dia tahu nasabnya, tetapi dia mengingkari nasab dari bapaknya. Wayatajahaluhu, dan dia berpura-pura bodoh. Mudda'iyan nasab ila ghairi abi. Mengaku-ngaku nasab orang lain. Mengaku dia dari Bani Fulan, padahal tidak demikian. Mengaku dia dari Bani Fulan, padahal tidak demikian. Biasanya mengaku-ngaku keturunan yang dianggap lebih mulia, lebih tinggi, lebih ningrat, berdarah biru, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan kufur. Apakah menasabkan kepada bapak orang lain atau menasabkan kepada suku orang lain, kedua-duanya sama hukumnya. Walaupun dalam hadisnya disebutkan dengan kalimat abi li ghairi abihi, maknanya adalah abi wa abu abihi wa abu abi abihi wa ila akhirih. Wa in alat. Berarti sama saja, mengaku-ngaku dia adalah suku orang lain, sama. Itu pun idda'a ila ghairi abihi. Karena abahnya tidak dari suku tersebut. Berarti dia idda'a ila ghairi abihi. Thanian, perbuatan kedua yang diancam dengan ancaman berat adalah ayyadda'i wa huwa 'alim ma laysa lahu min nasab aw malin aw haqqin min al-huquq. Yang kedua, mengaku-ngaku padahal dia tahu itu bukan haknya. Mengaku-ngaku bahwa itu haknya. Mengaku-ngaku bahwa itu miliknya. Sama saja, apakah pengakuan terhadap nasab milik orang lain, tapi dia aku-aku sebagai nasab dirinya, berarti seperti yang pertama, ataupun mengaku-ngaku harta orang lain, atau hak orang lain, atau amalan orang lain, dikatakan itu adalah amalanku, ini adalah jasaku, ini adalah hartaku, diaku oleh dia, dianggap bahwa itu miliknya, haknya, maka ini pun termasuk yang terancam dengan ancaman yang berat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna, bukan golonganku. Aw yaz'um sifatan fihi yastaghilluha wa yusrif biha wujuhan nas ilaihi. Atau mengaku-ngaku satu sifat padanya yang yastaghilluha wa yusrif biha wujuhan nas, untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya. Ini biasanya orang-orang yang suka untuk menjadi tokoh tenar. Yani dalam bahasa Arabnya hubbudzuhur. Hubbudzuhur adalah senang kalau ditokohkan. Biasanya mereka akan mengaku-ngaku apa yang bukan haknya, yang bukan miliknya atau bukan amalannya. Dia akan mengatakan, ini semua adalah jasaku. Seperti tokoh-tokoh politik yang kampanye. Selalu menyatakan bahwa ini jasaku, ini adalah karena aku, itu semua karena aku, makmurnya ini, makmurnya itu, baiknya ini, baiknya itu. Semua itu adalah usahaku. Padahal bukan usaha dia. Bukan hak dia, bukan amal dia. Maka itu juga termasuk pengakuan apa-apa yang bukan miliknya, bukan haknya. Maka Rasulullah mengancam dengan kalimat, laisa minna. Bukan dari golonganku, wal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Wa yad'i 'ilman man syara'a aw tibb aw ghairiha. Ilman min syar'in aw tibbin aw ghairihima, liyaksib min wara'i da'wahu. Termasuk pengakuan yang bukan miliknya adalah mengaku-ngaku sebuah ilmu. Apakah ilmu itu ilmu syar'i? Ataupun ilmu kedokteran, ataupun ilmu lainnya. Yang istilah sekarang apa? Membajak. Atau kalau bentuk tulisan, plagiat. Tahu plagiat? Plagiat itu mengaku-ngaku tulisan orang lain. Ada orang lain yang memang alim, memiliki ahli, keahlian dalam kedokteran, dia menulis satu kitab. Tapi sudah lama, dan kitab itu dalam keadaan sudah tidak dikenal. Kemudian dia tulis kembali dengan bahasa yang dia buat, kemudian dikatakan penulis adalah saya. Terkenal. Ini juga termasuk. Termasuk apa yang diancam oleh Rasulullah SAW. Man yadda'i aw man idda'a malasalahu. Mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya. Sehingga orang-orang yang demikian hendaklah dia bertaubat. Dan kemudian mengakui bahwa itu bukan haknya. Tulisan berbahasa Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dinamakan penulis saya. Ya. Tulis namanya dengan jelas. Maka orang mengelung-elungkan dia, wah hebat tulisannya. Padahal itu hanya plagiat. Mencuri dari tulisan bahasa Inggris. Tulisannya orang-orang barat, orang kafir. Cuma ditambah-tambahkan sedikit, pakai dalil-dalil sedikit. Ini mirip dengan ayat ini, masukkan ayat ini. Mirip dengan hadis itu, masukkan hadis itu. Kemudian diberi judul. Ya. La tahzan, jangan sedih. Hati-hati, plagiat juga termasuk. Mengaku apa yang bukan miliknya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini dikatakan, yadda'i ilman min syar'in, au tibbin au ghairihima, mengaku-ngaku ilmu, satu kitab, dikatakan itu tulisan saya, padahal bukan tulisan dia. Mengaku-ngaku itu adalah tulisan kami, padahal bukan tulisan dia. Liyaksib min wara'i da'wahu, untuk mendapatkan keuntungan dari pengakuan itu. Fayakunu dararuhu aziman, wasyaruhu khatiran. Maka pengakuan-pengakuan dusta ini, dararuhu azim. Kejelekannya sangat besar. Wasyaruhu khatir. Dan kejelekannya sangat berbahaya. Akibatnya sangat berbahaya. Au yukhasim fi amwalin nas indal hukam. Atau bentuk lainnya, mengaku-ngaku yang bukan miliknya, adalah ketika dia bertikai dengan orang lain pada harta manusia. Di depan pengadilan, depan hakim. Wa huwa kadzibun, padahal dia berdusta. Fa hadza adzabuhu adzim, maka ini pun azabnya sangat berat. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempatnya dalam neraka. Dia tahu kalau itu bukan haknya. Dia sama sekali tidak memiliki hak waris. Tetapi dia berdusta, saya itu, saya itu, saya itu, bahwa dia itu, sampai dia mendapatkan apa yang bukan haknya. Ini juga mengaku-ngaku apa yang bukan haknya. Idza tabarra'a minhu an-nabi, dan nabi pun berlepas diri daripadanya. Yani ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya kalau ada dua orang datang kepadaku bertikai, yang satu salitul lisan, yang satu pandai berbicara, yang satu tidak pandai berbicara, dan kemudian akhirnya aku berikan hak ini, aku putuskan kepada orang yang pandai berbicara ini, ternyata bukan hak dia, maka sungguhnya aku memberikan kepadanya api neraka, dan aku berlepas diri daripadanya. Rasulullah SAW berlepas diri dengan kalimat dalam hadis ini, laisa minna, bukan golonganku. Artinya aku berlepas diri dari mereka. Mereka bukan golonganku. Ini ancaman berat. Kata para ulama, termasuk dosa besar, kalau diancam dengan ancaman adab neraka, atau disebut dengan kalimat laisa minna, bukan dari kami, itu adalah dosanya, berarti dosa besar. Wa amarahu an yakhtara lahu maqarran finnar. Bahkan ditambah lagi Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menyiapkan tempat di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Li'annahu min ahliya. Karena dia termasuk penduduk neraka dengan pengakuan-pengakuan dusta yang seperti itu. Fakaifa idza ayyada da'awihil batilah bil aymanil kadhibah. Bagaimana kira-kira kalau pengakuan tadi ditambah lagi dengan sumpah-sumpah palsu? Na'udzubillah. Pengakuan dustanya saja Rasulullah sudah mengatakan laisa minna dan sudah mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apalagi pengakuannya ditambah wallahi uqsim billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Ini lebih mengerikan lagi. Berarti ini adalah suatu dosa yang lebih besar lagi, membawa nama Allah dalam keadaan dia berdusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Mereka menjawab, para sahabat, tentu, bala. Maka Rasulullah menyatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Yang tadinya dia duduk, yang tadinya dia bersandar, akhirnya dia duduk. Dan menyatakan, ala wa qawlazzur, ala wa syahadatizzur, ala wa qawlazzur, ala wa syahadatizzur, ala wa qawlazzur, ala wa syahadatizzur. Hatta qulna laytahu sakat. Kata para sahabat, sampai kami mengatakan dalam hati kami, semoga dia mau berhenti. Karena terus diulang-ulang yang terakhir ini. Ala wa qawlazzur, ala wa syahadatizzur. Ketahuilah, termasuk dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan, setelah durhaka pada orang tua adalah qaulazzur wa syahadatizzur. Ucapan dusta dan saksi palsu. Ucapan dustanya adalah persaksian dia, pengakuan dia yang bukan miliknya. Itu adalah milik saya, itu adalah hak saya. Sedangkan syahadatizzur adalah saksi palsu. Dia bersaksi dalam keadaan dusta. Apalagi dikatakan dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala seperti para munafikin. Sifat yang khas dari munafikin adalah membela diri dengan sumpah. Padahal dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Kemudian mereka menentang jalan Allah. Menentang jalan Allah, tetapi ketika dikatakan kamu begini, kamu begitu, la wallah, tidak demi Allah, la uqsim billah, tidak demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak berbuat demikian, dan aku tidak bermaksud demikian. Mereka mengaku-ngaku dengan dusta, kalau mereka hanya berbuat kebaikan, ternyata mereka adalah orang yang yasudduna an sabilillah, menentang jalan Allah, berdusta atas nama Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, thalithuha, an yarmiya bari'an bil kufri. Yang ketiga yang terancam dengan ancaman berat adalah menuduh seseorang yang bari. Bari itu artinya terbebas dari tuduhan itu. Orang yang terlepas dari tuduhan itu. Dituduh dengan kekufuran. Awil yahudiyah, dituduh dengan kekafiran seperti Yahudi, Nasrani. Au bi annahu min a'da'illah, atau dituduh dengan a'da'illah. Mereka itu adalah Yahudi. Ini sama. Itu termasuk kalau ternyata bukan Yahudi, maka orang itu terancam dengan ancaman berat, yaitu yahuru 'alaih, akan kembali kepada dirinya tuduhan tersebut. Qanifidina azakumullah, demikian pula kalimat ya kafir, atau menyatakan mereka kufar, mereka adalah tauhid kafir. Ini pun kalau ternyata tidak kafir, akan kembali pada dirinya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada ancaman bagi orang yang mengkafirkan seorang muslim yang ternyata tidak kafir. Dan ada pula ancaman orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi jangan kita ifrat, jangan tafrit. Mereka, kaum khawarij selalu beralasan. Apa alasan mereka ketika mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Kalau kita tidak mengkafirkan mereka, kita terancam. Man lam yukafirul kafir fahuwa kafir, kata para ulama katanya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, maka dia kafir. Barang siapa tidak mengkafirkan Nasrani, maka dia kafir. Potongan ini benar. Ucapan ini benar. Kita pernah tanyakan kepada sekian para ulama, bagaimana kalau ada seorang tokoh yang mengaku sebagai kiai, tapi mengatakan Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Bagaimana? Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Yahudi dan Nasrani, Allah katakan laqad kafara, sungguh telah kafir alladzina qalu anna Allah thalithu thalatha, sungguh telah kafir orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Jelas yang dimaksud Nasrani. Barang siapa yang tidak mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah, maka dia kafir. Itu jawaban para ulama semuanya. Berarti alasannya benar, bahwa kita harus mengkafirkan orang kafir. Tetapi yang kalian kafirkan wahai khawarij, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang kalian kafirkan adalah muslimin yang berada di masjid-masjid, sedang sholat, menyembah Allah, sedang sujud mengucapkan subhan rabbiyal a'la, sedang berdiri mengatakan dengan kalimat Al-Fatihah, puji-pujian pada Allah, sedang duduk tasyahud di hadapan Allah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalian katakan kafir wahai khawarij. Maka jangan beralasan dengan kalimat man lam yukafirul kafir fahuwa kafir, tapi ingat ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan anda'a rajulan bil kufri au qala ya aduwallah wa laysa kadzalik, maka ya illah ya huru alaih, barang siapa mengecap orang lain dengan kafir, memanggil dengan kafir atau dengan musuh Allah, padahal dia tidak kafir, maka akan kembali kepada dirinya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di sini dikatakan yang ketiga adalah orang yang menuduh seseorang yang terbebas dari tuduhan itu dengan kekafiran, keyahudian, kenasranian. Au bi annahu min a'da'illah, atau mengatakan bahwa mereka musuh-musuh Allah. Famislu hadza yarji' alaihi, maka yang demikian akan kembali pada dirinya. Maqalahu, apa yang dia ucapkan. Li'annahu ahqqu bi hadhihi sifat al-qabihah, maka orang yang menuduh tadi dalam keadaan tanpa bukti, tanpa kenyataan, sungguh sangat pantas untuk menyandang tuduhan tadi. Daripada muslim al-ghafil, daripada orang muslim yang lalai tadi, yang dituduh tadi. Min al-muslim al-ghafil an a'malis su'i wa aqwalih, daripada seorang muslim yang tidak tahu sama sekali tentang perbuatan-perbuatan jelek yang dituduhkannya, yang tidak tahu apa yang dituduhkannya. Dituduh ahlus sunnah sebagai antek-antek Yahudi, antek Zionis. Bagaimana? Kita tahu atau tidak tahu? Ahli sunnah ini tuduh, gak ngerti apa-apa. Dari sisi mana dikatakan Yahudi? Saya gak pernah membaca Talmud, mengajarkan Talmud, atau mengajarkan kitabnya Yahudi. Tidak pernah mengajarkan kitab Injil. Kita gak pernah membantu Nasrani, bahkan perang terhadap Nasrani pernah. Kok dikatakan antek-antek Yahudi, dari sisi mana? Ini namanya ghafil an al-batil, atau ghafil anil a'malis su wa aqwalih. Tidak mengerti, tidak tahu menahu tentang yang dituduhkan tadi. Dari sisi mana dikatakan antek-antek Yahudi atau Zionis? Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini sesungguhnya tuduhan-tuduhan yang seperti ini terancam. Maka kalau kita sebagai orang yang mengucapkan tuduhan-tuduhan tadi, maka ingat ancaman Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ancaman Rasulullah sama dengan ancaman Allah. Karena Rasulullah diutus oleh Allah, maka apa yang diucapkannya dari Allah. Maka ancaman ini ancaman Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kalau tidak memiliki bukti yang jelas, maka hati-hati, bisa kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, ucapkan sebatas apa yang kita tahu. Yang kita tahu adalah kebid'ahannya, cukup dengan kalimat ahlul bid'ah. Jangan lebih. Jangan sampai kita katakan Yahudi lah, turunan Yahudi, Nasrani yang sudah menunjukkan kafirnya mereka. Dari mana kita katakan mereka kafir? Padahal ahlul bid'ah yang masih memakai takwil-takwil, walaupun takwil-takwil batil, kata para ulama tidak bisa dikafirkan. karena mereka mengerjakan perbuatan kufurnya dengan sekian takwil, maksud saya. Maka jangan sampai berlebihan. Jangan ifrat, melampaui batas. Cukup dengan kalimat ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Sebab kalau berlebih sampai kita katakan sebagai Yahudi atau kafir, maka kita dibutuhkan atau kita membutuhkan bukti-bukti di hadapan Allah. Indallahi fihi burhan, agar kita punya bukti di hadapan Allah dan kita tidak disalahkan. Kalau ternyata kita enggak punya bukti apapun, maka kita nanti yang akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ma yustafadu min hadzal hadis? Apa yang kita ambil dari hadis ini? Pelajaran-pelajaran penting. Tentunya yang berkaitan dengan bab kita, bab masalah nasab adalah poin pertama. Man idda'a li ghairi abihi. Orang yang mengaku-ngaku nasabnya bukan nasab bapaknya, bukan nasab nenek moyangnya, bukan nasab sukunya, maka terancam dengan kalimat illa kafar, kecuali dia kufur. Fihi dalilun ala tahrimil intifa' min nasabihil ma'ruf. Di sini ada dalil yang sangat jelas, haramnya menolak nasab yang sudah diketahui. Kalau kamu dilahirkan dari bapak ibu tersebut, maka tidak boleh mengingkari kalau kamu itu bin fulan. Tidak boleh diingkari. Diingkari kufur. Wal intisab ila ghairihi, tidak boleh menasabkan kepada selain bapaknya. Sawa'un akana dhalika min abihil qarib, sama saja apakah dari bapak yang dekat yang ditolak, amin ajdadih, ataupun bapak-bapaknya. Yang dimaksud bapak-bapaknya adalah yang jauhnya, seperti kakeknya dan seterusnya. Liyukhrij min qabilatihi ila qabilatin ukhra, untuk keluar dari satu kabilah kepada kabilah lain. Karena ada yang mereka mengaku-ngaku bukan dari bapaknya. Bapaknya dia terima. Ya memang saya bin fulan, tapi fulan itu sesungguhnya nenek moyangnya dari bangsa Anu. Dipindahkan oleh dia ke bangsa lain. Berarti apakah dia nasab ila ghairi abi? Abinya tetap. Tapi ila ghairi abi abihi. Atau ila ghairi abi abi abi abihi. Atasnya yang dirubah. Itu pun sama hukumnya. Jadi jangan dianggap hanya masalah bapak saja, tetapi sama saja apakah menasabkan kepada kakeknya orang lain, atau dari sisi bapaknya kakek, atau dari sukunya, dia menasabkan kepada suku lain, itu termasuk terancam dengan ancaman kufur. Lima yatarattab alaihi minal mafasidil azimah, karena konsekuensinya nanti adalah kerusakan-kerusakan yang besar. Min dhia'in nasab, seperti hilangnya nasab, rusaknya nasab. Waqtilatul maharim bighairihim, tercampurnya yang mahram dengan bukan yang mahram. Wa taqatta'al arham, dan akhirnya bisa jadi putus silaturahmi, putus hubungan rahim, dan lain-lainnya. Yang harusnya itu mahram adalah silaturahminya dia, harusnya dia hubungi, dia anggap bukan, karena dia merasa udah turunan lain, karena bapaknya berdusta waktu dulu, dia bukan suku fulan. Yang sebaliknya, bahwa dia bukan mahramnya, bukan saudaranya, justru dia menyambung silaturahmi, dalam artian mahramnya bertemu dan seterusnya. Ini mengerikan sekali kerusakannya. Maka sangat wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan faqad kafar. Ikhwan fillah na'azakumullah, masalah kufur ini ada sekian tafsiran dari para ulama. Dengan sepakat mereka para ulama bahwa maknanya bukan kafir keluar dari Islam. Ininya sepakat. Tetapi untuk menyatakan kalau gitu kafir apa? Ini baru terjadi perselisihan. Artinya Khawarij jelas salah kalau mengatakan kafir langsung keluar dari Islam. Karena mereka para ulama sepakat bahwa kufur di sini bukan kufur ala zahirihi, bukan kufur yang keluar dari Islam. Tapi mereka berbeda pendapat, kalau begitu kufur apa? Ada menyatakan kufrun nasab. Ini kufur terhadap nasab itu sendiri. Ada menyatakan kufrun ni'mah, karena dia mendapatkan kenikmatan, dia dilahirkan dari suku tersebut, dia ingkari, tidak mau. Dia menginginkan lahir dari suku lain. Ini mengingkari apa yang Allah takdirkan, kufrun ni'mah. Dan bisa juga tafsir ketiga dari para ulama, qaribul kufur. Maknanya kafar adalah akan sampai kepada kekufuran nantinya. Kalau kamu dibiarkan atau kamu dalam keadaan berbuat seperti itu berani, sebentar lagi kamu akan kafir. Ini akan kafir keluar dari Islam sebentar lagi. Ini kafara yani qurba al-kufur, sebentar lagi akan dekat kepada kekafiran. Dan masing-masing membawakan dalil-dalil dan bukti-bukti ayat ataupun hadis yang semirip dengan itu, yang Allah katakan dan Rasulullah katakan sebagai kafir, tapi maknanya adalah kufur nikmah ada, yang maknanya kufur dalam artian kufur terhadap apa yang Allah berikan ada, dan juga ada kufur bermakna qaribul kufur, ada juga makna kufur artinya dzanban adziman, dosa yang sangat besar, sehingga dikatakan sebagai kufur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala kulli hal, dengan sekian tafsir dari para ulama ini menunjukkan kalau mereka sepakat bukan kafir keluar dari Islam. Orang yang mengatakan sebagai saya bin fulan padahal dia bin alan, itu bukan kafir keluar dari Islam. Wallahu taala alam. Wassalatu tawfiqul afiyah. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Iya. Bapaknya kena. Iya. Karena dia menasabkan anak itu kepada bukan bapaknya. Harusnya kepada bapaknya. Naam, ud'uuhum li'abaihim kata Allah. Allah perintahkan ud'uuhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Berarti hukum asalnya dalam masalah nasab dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk memanggil seseorang dengan nama bapaknya. Artinya dinasabkan dengan nama bapaknya. Ini adalah sebab nuzulnya ketika Rasulullah SAW, ketika anak angkat Rasulullah SAW dinamakan dengan bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dianggap anak angkat, dinasabkan kepada Nabi. Maka ketika turun ayat ini, disebutkan dengan kalimat Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Allah katakan ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Dan juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bukan bapak salah seorang mereka. Nah, maka Muhammad aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Bahwa Muhammad SAW bukan bapak salah seorang kalian, bukan bapaknya Zaid, bukan bapaknya yang lain dari kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Naam. Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, قرأنا الحديث 326. Kita telah baca hadis yang 326 dari kitab Amdatul Ahkam, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidaklah seseorang laki-laki mengaku-ngaku nasabnya bukan kepada bapaknya padahal dia tahu, maka dia kafir Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya, maka bukan dari golongan kami, kata Nabi. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya adu wallah wa laisa kadhalik illa hara alayhi. Dan barang siapa yang memanggil seseorang muslim dengan panggilan ya kafir, atau memanggil seseorang dengan kalimat ya kafir, atau mengatakan wahai musuh Allah, kalau kenyataannya tidak demikian, illa hara alaih, kecuali akan kembali pada dirinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, dari hadis ini kita mendapatkan fawaid, beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, istafadna min hadzal hadis wa fi hadzal hadis dalilun ala tahrim al-intifa min nasabil ma'ruf min nasabihi al-ma'ruf. Faedah pertama, adanya dalil haramnya menolak nasab dia yang sudah dikenal, sudah ma'ruf, yang sudah masyhur, diketahui kalau dia nasabnya kepada fulan atau suku fulan, maka tidak boleh menolaknya, haram hukumnya. Wal intisab ila ghairi ila ghairihi, atau menasabkan diri kepada selain nasabnya, sama saja apakah yang demikian dari ayahnya yang dekat, atau ayahnya ayah dia, kakeknya, atau bapaknya kakek, terus ke atas, tetap tidak diperbolehkan. Maka sama hukumnya seorang yang menasabkan kepada bukan sukunya, bukan kabilahnya, kepada kabilah lain. Mengapa demikian? Allah mengharamkan melalui lisan Rasulnya. Lima yatarattab alaihi minal mafasidil azimah. Karena akan memberikan konsekuensi kerusakan-kerusakan yang sangat besar dan sangat banyak. Di antaranya, daya'in nasab. Daya' al-ansab. Akan hilangnya nasab. Hilangnya nasab dalam artian, akan rusak nasab itu. Sebab nasabnya seseorang ternyata bukan nasab sebenarnya. Masing-masing mengaku nasab orang lain. Akhirnya kekacauan nasab akan terjadi. Dan konsekuensi dari kekacauan nasab adalah ikhtilat al-maharim bighairihim. Tercampurnya mahram dengan yang bukan mahram. Dia merasa mahram dengan fulanah, karena fulanah itu dari anak cucu kakeknya dia, atau dari saudaranya dia, karena merasa dari nasabnya, padahal bukan nasabnya dia. Padahal ada yang berdusta di sana. Maka akhirnya tercampur yang mahram dengan yang bukan mahram, dan juga sebaliknya, yang mahram dianggap bukan mahram. Yang bukan mahram dianggap mahram, sebaliknya yang mahram dianggap bukan mahram. Wa taqta'al arham atau taqta'al arham, terputusnya silaturahmi. Karena dia merasa bukan dari nasab dia, padahal ternyata itu nasabnya dia, sehingga dia putus hubungan, putus silaturahmi. Termasuk silatul arham adalah menghubungi kerabat yang memiliki hubungan rahim. Kerabat yang memiliki hubungan rahim adalah kerabat keluarga yang memiliki keturunan yang sama. Kalau dia menasabkan kepada selain bapaknya, akan terputus silaturahmi. Nah, dan lain-lainnya. Yang kedua, istafadna min hadzal haditsi aidan ishtirat al-ilm. Disyaratkannya ilmu. Artinya disyaratkannya ilmu adalah hukum itu diterapkan kalau orang itu dalam keadaan tahu. Kalau orang tadi dalam keadaan tahu, ketika Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat ma min rajulin idda'a li ghairi abihi, Rasulullah kasih syarat wa huwa ya'lamuhu, dalam keadaan dia mengetahui. Kalau tidak tahu, dimaklumi. Kenyataannya dia tahu, tidak tahu. Dia lahir dalam keadaan di tempat keluarga itu, dia kira itu bapaknya, maka dia mengatakan itu bapak saya. Ternyata itu bapak angkat. Dan yang salah adalah pada bapaknya. Bapaknya menyembunyikan, ini anak siapa. Sampai besarnya tidak diberitahu. Akhirnya, anak itu mengatakan anak fulan, padahal bukan bapaknya. Bukankah ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi, idda'a li ghairi abihi. Tapi apakah ya'lamuhu? La ya'lamuhu. Dia tidak mengetahuinya. Maka hukum ini diterapkan adalah jika dalam keadaan dia sadar, dia tahu bahwa bapaknya bukan fulan, tapi dia menyatakan saya anak fulan. Ini berdusta dalam keadaan dia tahu itu adalah salah. Qala li'anna taba'udil qurun, karena bisa jadi berjauhannya zaman, wa tasalsulil ajdad, dan turun temurunnya dari kakek ke kakek, dari nenek moyang kepada bawahannya terus. Qad yuqi fil khalal wal jahl, bisa jadi ada kekeliruan, ada kebodohan, ketidaktahuan, apalagi di negeri kita di Indonesia. Jarang orang yang menghafalkan sampai bapaknya kakek. Sehingga sudah tidak tahu lagi. Kamu anak siapa? Anak fulan. Terus bin siapa setelah itu? Alan. Saya bin fulan bin Alan. Kakek saya Alan. Terus bapaknya kakek? Aduh, saya enggak tahu. Atau dalam keadaan dia merasa tahu tapi salah. Kayaknya fulan. Ternyata bukan. Ini dalam keadaan tidak disengaja. Dia tidak tahu. Maka yang demikian dimaklumi. Wallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan sekemampuannya. Kalau dia mampu, semestinya dia hafalkan. Bapaknya, kakeknya, dan terus. Wala yu'akhad bin nisyani wal khata, dan tidak dihukum, tidak diadab, tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti kalau dia lupa atau dia salah dengan tidak sengaja, keliru. Berarti di sini apa faedah pentingnya? Ishtirat al-ilm. Disyaratkannya ilmu. Disyaratkannya ilmu. Dan ini hampir pada semua hukum dalam syariat Islam adalah disyaratkan al-ilm. Sebagaimana ayat Allah SWT menyatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, barang siapa yang menentang Rasul. Kemudian apa kata Allah? مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, setelah jelas baginya petunjuk. Ini isyaratul ilm. Setelah jelas baginya petunjuk. Kalau dia belum tahu petunjuknya, belum pernah diajari, sehingga dia menjalani jalan selain jalan Rasul, ya tidak sengaja dia. Maka diberitahu. Imma jahilun fayu'allam. Kalau orang itu bodoh, ya diajari supaya pintar. Kalau dia tidak tahu, diberitahu supaya dia jadi tahu. Berarti yang kurang ajar, yang terancam dengan ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, adalah orang yang yushaqiqur rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Dia menyelisihi jalan Rasul, menentang jalan Rasul setelah tahu petunjuk, setelah mengerti hujjah-hujjahnya, tapi dia menentang. Maka Allah katakan di akhirnya dengan ancaman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan sesatkan dia dan kami akan masukkan dia dalam jahannam. Berarti ancaman ini bagi orang yang menentang jalan Rasul setelah tahu jalan Rasul. Sama ini juga ancaman ucapan Rasulullah ini yang menyatakan bahwa dia telah kafir adalah bagi orang yang sudah tahu itu bukan bapaknya, dan dia tahu bahwa bapaknya adalah fulan, tapi dia tetap menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat illa kafara, kecuali dia kufur. Kalau seseorang sudah tahu itu bukan bapaknya, kemudian dia menasabkan kepadanya, maka dia kufur. Yang ketiga, isabatna min hadzal hadis bahwa qauluhu wa man idda'a ma laisa lahu, ucapan beliau man idda'a ma laisa lahu, barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya, ini adalah syamilun yashmul wa yadkhul fihi kullu da'wa batilah, termasuk di dalam ancaman ini semua pengakuan-pengakuan batil. Min nasabin, pengakuan nasab, au malin, pengakuan harta, au ilmin, pengakuan ilmu, au san'atin, pengakuan hasil karya, au ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Semua termasuk dalam kalimat ini. Kalau kita perhatikan dari tiga ucapan Rasulullah SAW ini, yang pertama barang siapa yang menasabkan kepada bukan nasabnya, yang kedua barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang bukan haknya, yang ketiga barang siapa yang memanggil seseorang dengan ya kafir atau ya aduwallah, mana di antara tiga ini yang lebih am? Hah? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Hah? Yang kedua, kalimat man idda'a ma laysa lahu, Barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya. Kalimat pertama termasuk dalam kalimat kedua. Bahwa dia mengaku anak fulan. Berarti mengaku-ngaku apa yang bukan haknya. Yang terakhir juga termasuk dalam yang kedua. Apa kalimat terakhir? Barang siapa yang mengelia fulan. Apakah itu tuduhan atau bukan tuduhan? Tuduhan. Tuduhan itu dalam bahasa Arab juga iddia. Iddia. Berarti dia mengaku-ngaku kalau dia kafir tanpa bukti. Bukan haknya. Dia tidak punya bukti, tidak punya dalil, maka dia tidak berhak mengatakan atau mengaku-ngaku fulan itu kafir, fulan itu aduwullah. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikianlah Rasulullah SAW. Karena disebutkan keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah jawami'ul kalim. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, bahwa sahih Rasulullah menyatakan, uti itu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang jawami'. Jawami' maknanya, kalimat yang simpel tapi bermakna luas. Rasulullah menekankan dua perkara, karena dua perkara ini besar. Sangat besar. Yaitu, menasabkan kepada bukan nasabnya, dan menuduh orang dengan kufur. Ini azim. Tetapi Rasulullah SAW melarang dua perkara yang besar ini, dan melarang pula pengakuan-pengakuan, tuduhan-tuduhan lain yang batil secara umum. Paham ya? Jadi dilarang yang khusus-khusus dulu, yang besar-besar, kemudian dilarang yang sejenisnya, yang lain-lainnya. Artinya kalau bahasa bebasnya, jangan mengaku-ngaku kepada bukan bapakmu. Dan jangan menuduh-nuduh orang lain kafir. Dan jangan memberikan pengakuan-pengakuan tanpa bukti. Secara umum, apapun. Jangan memberikan tuduhan-tuduhan dan pengakuan-pengakuan tanpa ada bukti, tanpa hak. Berarti yang dilarang banyak sesungguhnya. Tapi khususnya dua perkara itu. Jadi kalau dibalik dengan kalimat yang lain, kita akan mengatakan dengan bahasa bebasnya, jangan mengaku-ngaku atau menuduh-nuduh tanpa kebenaran. Khususnya pada masalah nasab dan masalah tuduhan kafir. Paham? Taib. Ini faedah yang penting pada yang ketiga, kalimat mani da'a ma laisa lahu. Yadkhul fihi kullu da'wa batilah. Termasuk di dalam larangan ini adalah semua pengakuan-pengakuan batil min nasabin. Di antaranya pengakuan nasab dengan batil. Berarti yang pertama. Aw malin. Yang lain. Mengambil harta orang lain, mengaku harta orang lain. Atau ilm. Mengaku-ngaku ilmu. Bahwa ini saya yang nulis. Ini karya tulis saya. Kitab ini adalah kitab karya saya dan seterusnya. Atau san'ah. Atau karya, hasil karya. Saya bikin ini, bikin itu rumah saya yang bangun. Atau ini adalah saya yang begini dan begitu. Padahal dusta, tanpa bukti. Termasuk juga dia menganggap bahwa seorang lain kafir tanpa bukti, itu pun iddia. Yang sama sekali dia tidak punya haknya. Malaysa lahu, itu bukan hak dia. Hak siapa? Hak orang yang memang punya bukti-bukti secara otentik. Dalam keadaan punya saksi. Indallahi fihi burhan. Yang di hadapan Allah nanti dia punya burhan, punya bukti. Baik. فَكُلُّ شَيْءٍ يَدَّعِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيءٌ مِنْهُ. Maka siapapun atau apapun yang diaku-aku oleh seseorang dalam keadaan dusta, maka Nabi berlepas diri daripadanya. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, dan berarti dia termasuk ahli nar, terancam dengan neraka. فَلْيَخْتَرْ مَقَامَهُ فِيهَا, maka silakan pilih tempatnya di neraka. Kaifa idza ayyada da'awihi al-batilah bil aymani al-kadhibah. Kalau mengaku-ngaku dengan dusta saja sudah dikatakan Rasulullah berlepas diri daripadanya, apalagi kalau dia mengaku-ngaku dengan batil ditambah ala da'awihi al-batilah al-aymani al-kadhibah. Ditambah di atas pengakuan dusta tadi ditambah dengan sumpah-sumpah palsu, lebih mengerikan lagi. Liakul biha amwalan nas, untuk memakan harta manusia. Nah. Fahadha dararuhu azimun wa amruhu kabir. Maka yang demikian sangat besar kejelekannya, madaratnya, dan urusannya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istafada min hadzal hadits al-wa'id. Al-wa'idu thalith fi man atlaqal kufur. Ancaman yang ketiga bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat kufur. Ini menuduh kafir atau menuduh fasik atau menyatakan nafyul iman, dia tidak beriman. Au ghairi dzalik atau yang sejenisnya ala ghairi mustahiq kepada orang-orang yang tidak berhak dan tidak tepat kalau dikatakan kafir, tidak tepat dikatakan fasik atau tidak tepat dikatakan dengan kalimat tidak mukmin. Fa huwa ahaqqu minhu, maka orang itu akan terkena tuduhannya sendiri karena dia ahaqqu minhu bihi, dia lebih pantas untuk menyandang kalimat itu. Khonibidin azakumullah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu biasanya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala min jinsil amal, dari jenis amalannya. Kalau amalannya adalah tuduhan, maka balasannya adalah tuduhan itu kembali pada dia. Kalau ada seorang mukmin, dia beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Kemudian ada orang yang mengatakan orang seperti ini kafir. Ya kafir. Berarti orang tadi menganggap kafir orang yang sedang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Menganggap kafir orang yang beriman dan percaya pada Allah. Berarti menurut dia yang tidak kafir siapa? Yang kufur kepada Allah, kan begitu. Maka lebih pantas dia untuk dikatakan kafir. Itu maksudnya. Illa hara alaih wa huwa ahakku bihi minhu. Bihi bil kufri minhu min hadha ar-rajul. Dari orang yang tertuduh. Nah. Qala, selanjutnya dikatakan. Lianna hadha raji'un alaih. Karena tuduhan itu akan kembali kepada dia. Fal jaza'u min jinsil amal. Maka balasan itu sesuai dengan bentuk amalan jeleknya. Maka balasannya sesuai dengan perbuatannya. Yang kelima, fayuhad minhu tanbih ala tahrim takfirin nas. Faedah yang kelima, berarti kita mendapatkan dari hadis ini, haramnya mengkafirkan manusia, muslimin, bighairi musawwigin syar'i. Haram hukumnya. Peringatan, jangan sampai mengkafir-kafirkan kaum muslimin tanpa musawwigin syar'i, tanpa alasan yang syar'i. Musawwig adalah alasan yang syar'i. Tanpa kufrin bawahin zahir, tanpa kekufuran yang nyata, yang tampak jelas. Fa inna takfir wal ikhraj minal millah amrun khatir. Karena masalah pengkafiran, mengeluarkan dari agama, itu adalah perkara yang sangat besar. Khonibidina azakumullah. Kalau dikatakan di sini harus dengan kufrin bawahin zahir, dengan kekufuran yang nyata dan jelas, bagaimana kalau dengan syubhat? Bolehkah mengkafirkan kaum muslimin dengan syubhat? Tahu dengan syubhat? Dengan syubhat itu dengan perkara yang masih samar, masih tidak jelas. Ini kalau dari ucapannya, ini kufur. Tapi kalau ditanyakan pada dia, dia memiliki alasan. Tapi kan bukankah begini, bukankah begitu, dan seterusnya. Artinya dia masih mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bagaimana? Masih ada syabah di sana. Masih fihi dakhn, masih kabur. Apakah boleh orang itu dikafirkan dengan sesuatu tadi? Tidak bisa. Karena kaidahnya sangat mendasar di kalangan para ulama yang sudah sering disebut oleh ahli fiqh, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin enggak akan hilang dengan syak. Orang itu mengucapkan syahadat, yakin atau tidak yakin, disaksikan oleh manusia, saksikan. Salatnya dia disaksikan oleh manusia yang selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sesuatu yang yakin. Suatu yang tidak bisa dibantah, suatu yang jelas dari dia. Tapi kekufurannya tidak jelas, masih samar, masih dia beralasan takwil-takwil, takwil-takwil batil. Maka kalau mau dikatakan dia salah, dia menyimpang, dia keliru dalam memahami Al-Quran, dia dalam keadaan menarik ayat-ayat kepada bukan maknanya, ini kenyataan terjadi pada orang ini. Tapi mau dikatakan kafir, sesuatu yang syubhat tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin. Sehingga para ulama tidak mengkafirkan ahli bid'ah kecuali kalau sudah keluar ucapan kafir yang yakin pula. Seperti ucapan Jahm bin Safwan yang mengatakan dengan tegas dan jelas tanpa ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat sama sekali. Dengan keyakinan dan tidak pakai kalimat-kalimat yang samar, sangat jelas. Maka para ulama sebagian besar menyatakan bahwa Jahm bin Safwan kafir, keluar dari agama. Beda dengan yang selanjutnya yang yatajaham. Oh ya, kejaham. Hah? Kejahmiah-jahmiahan gitu. Kejahmiah-jahmiahan artinya kesana tapi enggak jelas. Tidak, Allah itu tidak bukan berarti punya tangan, bukan berarti. Loh, kamu mengingkari ayat Allah. Ayat Allah yang mengatakan ini bi-aidina, dengan tangan-tangan kami, kata Allah. Itu saya percaya ayat itu, tapi maksudnya yat di sana adalah kekuasaan. Bagaimana? Jadi samar lagi akhirnya. Dia mengatakan saya percaya dengan ayat ini, tapi menurut pemahaman saya bukan ke situ, ke sini. Oh, mulai bermain-main kata. Kita tetap menyatakan bahwa tafsir dia tafsir batil, pemahaman dia pemahaman sesat. Tapi untuk mengatakan kafir, beginilah keadaan mereka. Para ulama tidak mengkafirkan beberapa kelompok dari orang-orang yang sesungguhnya berjalan di jalan semirip dengan Jahmiyah, tapi muta'awilan, mentakwil-takwilkan. Qanibirina azakumullah, kalau dilihat dari bahayanya, lebih berbahaya yang ini, yang samar-samar ini, daripada Jahm yang sekalian menentang terang-terangan. Nah, qala, dikatakan selanjutnya, fa'inna takfir wal-ikhraj minal millah amrun khatir, karena pengkafiran itu adalah perkara besar, mengeluarkan dari agama adalah perkara besar. La yaqdum alaihi illa an basirah. Maka tidak boleh lancang menyebutkan takfir-takfir ini kepada a'yanun nas, kepada pribadi-pribadi tertentu dari manusia, kecuali setelah basirah, di atas keilmuan. Basirah itu ilmu yang paling tingginya. Basirah, ilmu yang pasti. Ilmu yang pasti, Quran wa sunnah. Dan setelah itu adalah sesuatu yang dipersaksikan sendiri olehnya dengan saksi. Kalau masih katanya-katanya, tidak bisa. Ini semuanya basirah. Quran dan sunnah sudah jelas basirah. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperintahkan, katakan pada mereka bahwa aku mengajak kepada Allah, adu'ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ilmu agama, Quran dan sunnah, ini basirah. Sekarang yang berikutnya setelah Quran dan sunnah, dipegang kuat-kuat. Kamu nerapkan ucapan Allah dan Rasulnya kepada fulan, apa buktinya? Katanya fulan itu begini, katanya fulan itu begitu, katanya konon dan seterusnya. Tidak bisa. Tapi kan pakai ayat Quran dan sunnah. Iya, ayat Qurannya benar pasti, hadisnya benar sahih. Maka itu adalah basirah. Tetapi menerapkan kepada fulan dengan kata fulan, katanya, dengar-dengar dia katanya gak sholat. Kamu dari mana mengatakan seperti itu dengan sesuatu yang yakin, padahal riwayatnya tidak yakin, tidak meyakinkan. Katanya masih kabar burung. Burungnya burung apa juga gak jelas. Ini gak bisa diterapkan ayat dan hadis tadi. Kalau sudah terbukti ucapannya di hadapan 200 manusia, 200 ribu manusia, dia menyatakan dengan tegas, sehingga masuk di koran-koran, masuk di majalah-majalah, dan disebutkan di dalam radio-radio. Zahir atau tidak zahir? Zahir. Maka ini adalah sesuatu yang sudah basirah, sudah meyakinkan. Baik, sekarang apa hukumnya? Menurut Quran dan sunnah, baru ini dikatakan ala basiratin. Maka ditanyakan pada para ulama bahwa orang itu kafir, keluar dari Islam. Maka selesailah. Ala basirah. An basiratin wa ilmin wa tathabbutin. Di atas ilmu, di atas basirah, di atas tathabbut. Nah, ketelitian. Tidak sembarangan menuduh. Khana bin a'azakumullah. Perkara takfir perlu dijelaskan lebih rinci. Maka di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah disebutkan perselisihan para ulama tentang masalah yang berkait dengan takfir. Pertama kita sebutkan ijma'nya dulu. Ijma' ulama us-sunnah, bahwa para ulama sepakat ala anna al-muslim la yukaffar bil ma'asi kufran yukhrijuhu minal millah. Ini ijma', kesepakatan bahwa seorang muslim tidak bisa dikafirkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak bisa dikafirkan dengan kekafiran yang keluar dari agama, enggak bisa. Enggak bisa dikatakan kafir murtad keluar dari Islam hanya karena maksiat. Maksiat sebesar apapun. Wa syari' qad yutliq 'ala fa'il al-ma'asi al-kufr. Tetapi dalam syariat Quran dan Sunnah kadang menyebutkan atas pelaku perbuatan maksiat dengan kalimat kufur. Bagaimana? Sebagaimana dalam hadis alladzi ma'ana, sebagaimana dalam hadis yang sedang kita baca. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Padahal ini maksiat. Apakah mengaku nasabnya bukan kepada bapaknya tapi kepada orang lain? Apakah itu syirik? Bukan kesyirikan. Apakah itu dalam keadaan merupakan suatu kekafiran? Sesuatu yang mengeluarkan dari agama? Tapi Rasulullah mengatakan kafara. Bagaimana? Fakhtalafal ulama fi dhalik. Maka para ulama berselisih dalam masalah itu. Al-jumhur yarau. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat. Anna hadhil ahadis ja'at liqasdiz zajr warraja' fatabqa ala takhwifiha wa tahwiliha fala tu'awwal. Kebanyakan para ulama termasuk di dalamnya Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa nas-nas yang seperti ini adalah liqasdiz zajr warraja', adalah untuk tujuan menakut-nakuti, mengancam. Fatabqa ala takhwifiha wa tahwiliha, maka biarkanlah apa adanya untuk menakut-nakuti, untuk supaya manusia dan kaum muslimin khususnya merasa takut untuk melakukan hal tersebut. Fala tu awwal, maka jangan ditakwilkan, biarkan apa adanya. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau digabungkan pendapat ini dengan kesepakatan mereka sendiri para ulama, bahwasanya seorang muslim tidak dikafirkan dengan kemaksiatan, berarti kalimat tadi dibiarkan apa adanya tapi secara am, bukan untuk mengkafirkan pribadi-pribadi. Paham? Tidak ditakwilkan, tidak ditafsirkan apapun, tetap mengatakan kafir, kafir, kafir. Sehingga kalau dalam ceramah mereka, dalam khutbah mereka, dalam nasihat mereka, kaum muslimin, barang siapa di antara kalian yang menyatakan bahwa atau menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, maka dia kafir. Maka dia terjerumus dalam kekafiran. Atau dia terjatuh dalam kekufuran. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Tetap tidak ditakwilkan kepada apapun. Sehingga orang takut. Ini adalah memperlakukan hadis-hadis wa'id. Hadis-hadis ancaman. Hadis-hadis yang bertujuan. Qasadnya adalah az-zajr war-rada'. Tujuannya az-zajr untuk mengancam. Atau rada' supaya dia berhenti. Jangan lagi menasabkan kepada orang lain selain bapaknya. Tetapi tentunya mereka kalau menta'yin fulan melakukan, mereka tidak akan mengatakan berarti dia kafir keluar dari Islam. Tidak dikuburkan kaum muslimin dan seterusnya, tidak. Kepada ta'yin, tidak. Kenapa? Karena mereka tahu itu dalam maksiat. Dan mereka sepakat dengan dalil Al-Quran yang menyatakan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lainnya bagi yang dikehendakinya. Berarti tinggal kita tanya bahwa perkaranya hanya dua, syirik atau bukan syirik. Kalau syirik, dia mati membawa syirik, Allah tidak akan ampuni. Artinya sudah kafir dia. Kalau dalam keadaan dia adalah selain syirik, maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Ada kemungkinan ampunan. Kalau ada kemungkinan ampunan, masih mungkin diampuni, berarti dia akan masuk jannah kalau diampuni. Berarti kafir atau tidak kafir? Berarti tidak kafir. Maka tinggal kita tanya, apakah menasabkan dirinya kepada selain bapaknya syirik atau bukan syirik? Bukan syirik. Maka kafir atau tidak kafir dia orang itu, tidak keluar dari Islam. Tetapi hadis tadi tetap dibawakan oleh para ulama sebagaimana apa adanya tanpa takwil apapun, agar orang menjadi takut jera dan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Baik, ini jumhur para ulama. Dan kebanyakan ahli hadis juga demikian. Mereka tidak mau mentakwil-takwilkan kepada makna apapun. Hanya saja mereka tidak mentakyin untuk mengkafirkan orang keluar dari Islam. Karena yang demikian bertentangan dengan ayat tadi. Dengan ayat yang menyatakan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Karena ini selain syirik, maka masih mungkin diampuni. Kalau masih mungkin diampuni, berarti ketika dia mati, bolehkah kita sholatkan? Ya boleh, kita harapkan ampunan tadi. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu. Karena masih mungkin diampuni pengakuan kepada selain bapaknya itu. Karena bukan syirik, masih mungkin diampuni. Karena masih mungkin diampuni, boleh kita berharap dengan doa Allahumma gfir lahu, warhamhu, begitu. Nah, wa minal ulama'i man awwalaha faqal. Dan di antara ulama ada yang mentakwilkannya kepada makna lain, dan ini untuk mencocokkan dengan ayat-ayat tadi. Jadi bukan takwilnya seperti takwilnya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu mentakwilkan untuk mencocokkan dengan hawa nafsunya, untuk mencocokkan dengan pikiran mereka. Tetapi kalau para ulama ahli sunnah ketika mentakwilkan hal seperti ini adalah untuk mencocokkan dengan ayat tadi. Ayatnya mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa lain selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti ini pun masih mungkin diampuni. Tapi kenapa disebut kufur? Oh, mungkin mulai ini mereka mencari makna-maknanya. Yuradu bil kufri kufrun ni'mah, kata mereka. Sebagiannya berkata bahwa kufur yang dimaksud adalah kufrun ni'mah. Ada lagi yang menafsirkan yang dimaksud kufur adalah qarabul kufur, mendekati kekufuran karena besarnya dosa tersebut. Au anna hadzal wa'id liman yastahillu dzalik, atau yang ketiga dari pendapat ulama bahwa ancaman kufur itu bagi orang yang menghalalkan perbuatan itu. Walaupun Allah melarang, tapi saya menyatakan halal dan saya menyatakan bahwa ini boleh, mau apa? Orang itu kan melakukan hal yang sama tapi kafir. Kenapa? Ada istihlal, penghalalan, dan ada juhud, penentangan dengan terang-terangan kepada apa yang Allah katakan. Apa yang Rasulullah katakan ditentang oleh dia. Dan mengatakan walaupun Allah dan Rasulnya melarang, tapi saya mengatakan boleh, mau apa? Ini jelas kafir karena juhudnya. Fayakunu raddan linususi syari'atil sahihatil sarihah. Maka orang itu adalah orang yang jelas-jelas menentang dan juhud terhadap syariat yang sahih dan sarih. Fayakfur, maka dia kufur. Ini ta'wil-ta'wil atau tafsir-tafsir dari para ulama. Untuk mencocokkan dengan ayat tadi, maka para ulama menyatakan kufurnya adalah kufur nikmah. Ada yang lagi yang mengatakan maksudnya adalah kufur dari situ dekat kekafiran. Ada lagi yang mengatakan bahwa kufur itu kalau dia dalam keadaan juhud. Tetapi rincian-rincian ini ya, dalam keadaan kita tidak perlukan kalau kita sedang mengancam, sedang menakut-nakuti kaum muslimin supaya jangan berbuat, enggak perlu pakai rincian. Kenapa? Dengan rincian tadi, dengan tafsir-tafsir tadi akan menjadi turun rasa takutnya. Oh, tidak kafir gitu. Seperti hadis yang sangat jelas, bainal kufri wal imani tarku shalah. Antara kekafiran dan keimanan adalah meninggalkan salat. Wa man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Ini kan menyeramkan. Kaum muslimin semuanya takut meninggalkan salat, takut kafir. Karena memang Rasulullah mengatakan begitu. Mau apa? Maka para ulama menyatakan dengan tegas barang siapa yang tidak sholat ya kafir, keluar dari Islam dan seterusnya. Ancaman-ancaman yang seperti itu. Tapi ketika pada kenyataan ada orang yang tidak sholat, apakah dia kafir? Para ulama merincikan. Karena apa tidak sholatnya? Latar belakangnya apa dan seterusnya. Kalau latar belakangnya ini kafir. Kalau latar belakangnya ini bisa jadi dia adalah seorang yang demikian-demikian dan seterusnya. Tetapi tetap di majlis-majlis yang sifatnya nasihah, yang sifatnya adalah khutbah untuk memperingatkan manusia, maka mereka tidak akan merincikan seperti itu. Karena jelas kalimatnya dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka dia kafir. Kalimat ini diucapkan persis seperti apa yang Rasulullah katakan. Apa kita salah? Tidak salah. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Kalau perlu kita ucapkan 3 kali supaya semakin takut. Kafir. Rasulullah mengatakan kafir. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Sehingga kaum muslimin enggak menggampang-gampangkan masalah salat. Ikhwan fillah na'azakumullah, ada orang yang bodoh dalam masalah ini. Sehingga ketika didatangi oleh orang yang lalai dalam salat, malas-malasan salat, dia tanya kepada si bodoh ini, "Ustaz, kalau saya ninggalkan salat kafir enggak, Ustaz?" "Oh, dalam hal itu ada rincian. Kalau begini, kalau karena malas tidak menentang hukumnya, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia menentang hukum sholat dalam keadaan itu, berarti dia dalam keadaan kafir. Kalau gitu, saya cuma karena malas saja, Ustaz, pergi dia dalam keadaan tidak sholat pada akhirnya. Karena apa? Dia tetap tidak sholat. Karena da'i tadi bukan nasih. Da'i tadi bukan nasih. Bukan penasehat. Kalau penasehat, dia akan memperingatkan, mengancam, menakut-nakuti dia supaya sholat. Kalau dia itu penasehat, tapi dia cuma menukil. Penukil sama sekali tidak memiliki niat untuk menasehati. Atau dia dalam keadaan memang bodoh, tidak mengerti bagaimana cara menasehati. Sehingga, oh itu diberi rincian. Siapa yang datang ini? Yang datang ini orang yang tidak sholat. Saya tidak sholat. Saya kafir tidak sholat. Ya harusnya diancam dengan ancaman yang mengerikan, dengan ancaman neraka, jahanam, dengan ancaman-ancaman dari Allah, barang siapa tidak sholat, kan begitu. Sehingga dia takut. Kalau yang datangnya adalah seorang yang akan menuduh orang yang telah mati, itu fulan mati, dia tidak sholat. Kafir apa enggak kafir? Sebentar, tidak sholatnya karena apa? Perlu rincian. Kenapa? Sudah terjadi, bahkan sudah mati orangnya. Yang kalau dinasehati pun sudah enggak bisa. Sekarang sikapnya kaum muslimin, menyolatkan atau tidak menyolatkan? Sebab kalau dia kafir, tidak disolatkan. Iya apa? Kalau orang kafir tidak disolatkan, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, seorang yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja, maka dia kafir keluar dari Islam, tidak disolatkan, dia dibuang di padang pasir, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau mengganggu kaum muslimin, bau bangkainya, buang di tengah padang pasir, kata Syekh. Tidak ada kehormatan padanya karena dia kafir. Yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, harus dilihat siapa yang datang. Kalau yang datangnya saya mau ingin nasab saya itu kepada Nasution, Ustaz, boleh enggak? Karena orang bisa ke pengacara bayar gitu untuk mengganti nama dan ganti nasabnya supaya masuk ke marga Nasution. Ada yang membeli sekian ratus juta, entah untuk apa, saya enggak paham. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz kalau saya membeli? Apakah perlu rincian? Kafir enggak, Ustaz? Ya sungguhnya itu kufur nikmah, bukan kafir keluar dari Islam. Kalimat begitu? Atau kita berikan yang am? Kita berikan apa yang ada dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Man min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Kata Nabi, orang yang mengaku-ngaku kepada bukan bapaknya dalam keadaan dia tahu, kecuali dia kafir. Supaya orang itu takut. Supaya orang itu tidak jadi berbuat. Khonibidina azakumullah, demikianlah. Makanya seorang nasih, seorang mufti, dia harus memiliki ilmu dan juga memiliki niat yang ikhlas untuk menasihati orang. Bagaimana orang itu supaya meninggalkan perbuatan jelek, mengerjakan yang baik. Bagaimana dia dalam keadaan mengambil tauhid, meninggalkan syirik. Bagaimana dia mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana dia meninggalkan apa yang dilarangnya dengan ilmu dari Quran dan Sunnah. Dan dengan metode dakwah salaf. Dengan manhaj dakwah salafiyah. Dari para ulama yang mereka jauh lebih berpengalaman dari kita. Wallahu ta'ala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.